pengen tati ya nanging ati bimbang, mending koncoan ati tetap sayang, selawase ora bakal kelangan tati konco tansah peparengan. Resito tati mending mung koncoan, rasa kasmaran tiwas ati kelaran, ati seneng tolan peparengan krungu kendang tati konco koyang. Pasti.